Ini berkaitan dengan ya sekelompok orang yang hasad, yang mentahdir televisi roja dan UVTV dan seterusnya. Ya, kita katakan kul mutu bi ghairikum, ya matilah kalian karena apa? Kemarahan kalian. Kita katakan bahwasanya mereka-mereka yang mentahdir TV-TV tersebut ini adalah orang hasad, iri, dengki, yang mana para ulama ya sudah banyak merekomendasi televisi tersebut. Ya, Syekh Salim bin Fauzan, demikian pula Syekh Abdul Razak, Rasul Mabbad, Syekh semuanya para masyayikh salafiyun yang datang ke negeri kita, mereka tidak ada yang mentahdir televisi roja dan sebagainya. Ya, maka sekali lagi jangan menghiraukan ucapan orang hasad dan dengki. Memang inilah di dunia sebagaimana kata orang Arab, inna likulli haqqin jahida. Setiap kebenaran pasti ada orang yang menentangnya. Sebagaimana inna likulli nikmatin hasida. Sebagaimana setiap nikmat pasti ada orang yang hasad. Ya, yang tidak mau adanya majlis taklim seperti ini. Hanya ya, ada. Demikian pula yang tidak mau TV Raja, mentahdir TV Raja, ada banyak. Namun jangan apa, biarkan antum bingung dengan gonggongan orang-orang tersebut. Biarkan mereka menggonggong, kafilah tetap apa, berlalu. Apalagi sekali lagi manfaatnya luar biasa. Dakwah salafiyah tersebar di mana-mana, di antaranya bifadlillah, kemudian dengan adanya fasilitas tersebut, media-media tersebut. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan sebetulnya bagi yang masih punya fitrah salimah. Ya, apalagi sekali lagi majlis seperti ini, masya Allah. Dibacakan akidah sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang benci, ada orang yang mau membubarkan, ini orangnya apa? Tidak waras. Sebagai apalagi radio TV Roja yang manfaatnya sampai seluruh apa, pelosok tanah air. Ya, kita sekali lagi majlis seperti ini aja, masya Allah, bermanfaat atau tidak bagi antum? Gak manfaat, gak mungkin antum datang ke sini. Alhamdulillah, bifadlillah. Ini manfaatnya sangat luar biasa. Majlis seperti ini luar biasa. Paling tidak apa, menambah iman kepada kita. Apalagi seperti TV Roja yang sekali lagi manfaatnya bagi seluruh tanah air kita. Kalau ada yang membencinya, mentahdirnya, ini sekali lagi orang yang tidak waras. Ya, antum apa? Yang waras? Ya. Apakah dengan hal ini manhaj salaf atau salafiyun memiliki cabang-cabang? Ya, salaf satu. Manhaj salaf satu. Cuma ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, namanya manusia, terkadang ada hasad. Meskipun ya rupanya sama dengan kita, berjenggot, gak musbil, namun terkadang hatinya ada apa? Konsletnya. Ya. Seperti kajian di sini, ya ada yang juga tidak suka. Namun sekali lagi, biarkan aja menggonggong, kafilah tetap berlalu.